Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, rabbul aradin was samawatil ula, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh, nabiyyul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, nuril huda wa syamsid duha wa badrid tuja, wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du, jinabal qurama, masyayikhun al-a'izza, para alim, para bapak kiai, ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, bapak camat bersama jajaran musbika, pak kapolsek bersama para anggota, pak dan ramil berikut para anggota, kepala desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, segenap takmir masjid, konco-konco remaja masjid, rekan-rekan panitia, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, muda-mudi, para jamaah. Alhamdulillah, malam ini Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita untuk sama-sama hadir, berkumpul, bersilaturahim, bersolawat, berdoa, bertolabil ilmi, dalam rangka hormat peringatan maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istilah yang benar maulid Nabi. Ada yang pakai istilah maulud, malah nek wong Sumberjo mulutan. Sing leres maulid. Soale maulid niku isim zaman, isim makan. Artinya tempat kelahiran atau hari kelahiran. Maulid Nabi berarti hari kelahirane Kanjeng Nabi. Nek maulud niku artinya bayi yang dilahirkan. Lah nek mulud itu artinya cangkem. Berarti mulutan kuwi artine cangkeman. Niku tasik alus, nek cara wong Sumberjo malah cocotan. Sebagaimana sering saya sampaikan di berbagai kesempatan, Di antara hikmah kita memperingati Maulid Nabi itu motivasi diri agar selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Saya ulang, kok enggak bisa konsentrasi penuh ya jamaahnya? Masih banyak yang umek dewe-dewe, ada pula yang masih berintak-intik. Terlebih sebelah sini ibu-ibu dan mbak-mbak masih banyak yang tertegun dan terpesona memandang saya. Hidup ini harus selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Kanjeng Nabi diutus niku misi utamanya kan melakukan perbaikan di semua lini kehidupan menuju kebaikan hidup manusia zahir batin agar umat ini bisa mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan dunia akhirat. Kanjeng Nabi dilahirkan di Makkah di lingkungan masyarakat yang waktu itu disebut masyarakat jahiliyah, artinya bodoh. Nek cara wong kene yo goblok. Kene apa kok masyarakate disebut jahiliyah, bodoh, goblok? Apa mergo uteke ketul-ketul? Mboten. Wong Mekah, wong Arab iki mulai biyen uteke cerdas-cerdas. Apa karena pemikirannya yang oon-oon kaya wong kene? Mboten, pemikirannya pinter-pinter. Mereka sudah kulina bersyair, wis to meneng ora usah protes. Aku ngomongi wis tak pikir. Wong ngomongi kudu disesuaikno karo sing diomongi. Orang ceramah itu harus menyesuaikan dengan audiennya. Kalau audien yang diomongi itu kalangan akademis, ya kita pakai bahasa intelek, bahasa mereka, mereka bisa menangkap. Itu kalau kalangan akademis. Nah, kalau kalangan jemburis, ya wis bahasa ngene iki wae. Ora seneng aja rungokno. Wong Mekah, wong Arab mulai mbiyen wis kulino bersyair. Mereka pandai di bidang sastra. Ada lomba tahunan yang pasar Mekah, lomba puisi, lomba syair. Berarti kan punya daya imajinasi yang tinggi. Mereka juga hebat dalam berdagang. Bangsa bakulan ini pinter-pinter, wong Mekah ket biyen. Nek bakulan mboten namung ten daerah piyambak, ngantos luar negeri. Mereka berdagang sampai ke negeri Syam, saiki dadi negara Syria. Ngantos Persia, saiki dadi negara Iran. Ngantek Yunani. Luwe sapa ndi-ndi, berarti pengalamane akeh, wawasane luas. Coba sakniki monggo diangen-angen. Otaknya cerdas, pemikirannya pinter, pengalamane akeh, wawasane luas. Tapi kenapa disebut jahiliyah, diarani bodoh, goblok? Sebab moralnya rusak, akidahnya nyimpang. Mereka syirik. Sing disembah, sing dipuja-puja niku berhala, patung. Engkang la yadurru wa la yanfa'u. Gak iso mbahayani, gak iso manfaati. Lah kok dipuja-puja, lah kok disembah-sembah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ingat kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sering kali Sayyidina Umar itu lagi menyendiri, moro nangis guguk-guguk, ngantek seseken. Wonten sahabat sing ngertos terus ditangleti, "Ada apa wahai Umar bin Khattab?" kok menangis sendirian ngantek seseken kaya ngono. Sayyidina Umar cerita, aku kelingan sejak zaman jahiliyah biyen no. Aku tahu mateni anakku dhewe. Aku duwe anak wedok tak pendem urip-uripan. Panjene salah satu tradisi nih masyarakat jahiliyah niku kalau punya anak lahir perempuan kan dikubur hidup-hidup. Sayyidina Umar tahu ngono kuwi. Makane nek eling nangis gugung-gugung. Aku gak ngerti lek anakku wedok. Soale bojoku pas nglairno aku ya ora nginceng. Nah aku diblidhuki karo bojoku wong anake ya dinggoni klambi lanang, dipacaki model lanang, rumangsaku ya lanang. Nganti anak wis rondok gedhe wis iso trantanan. Siji dina ditinggal blonjo karo ibuke. Aku sing nang omah, aku sing momong, anak kebelet kudu pipis. Bareng tak plorot, lebih bisa kok ora tur tapi kok yes. Aku kaget lho kok bolong ki berarti wedok. Wis ora kesuwen tak kedokno lemah tak pendem urip-uripan. Aku nek elingi gak kuat aku. Darah dagingku sendiri aku bunuh. Anakku dhewe lho kok tak pateni, tak pendem urip-uripan. Tapi kadang Sayyidina Umar pas dhewean ngono kuwi bu mesame sengguyang-guyu dhewe. Wonten sahabat sing ngonangi ditangleti, kenek apa sampean kok guyang-guyu dhewe kaya bento. Sayyidina Umar cerita, aku eling urung Islam biyen lho sek jahiliyah. Sing tak sembah-sembah, sing tak puja-puja kuwi patung berhala. Lah wong sing sugih-sugih kae nek nggih patung bakale ya teko emas, teko perak, paling ora teko pelunggu. Lah aku ki ra patek ndek duwe, aku nek nggih patung iki bahane ya teko roti ambek kurma, tak tumpuk-tumpuk, terus tak puja-puja, tak wacane mantra, tak sembah, bareng wetengku lesu. Aku golek panganan ora oleh ya terpaksa patung kuwi tak cuwili tak pangan. Aku neling ya kudu guyu mosok cah pangeran kok tak krokoti. Ngono kuwi saiki ya akeh ditiru karo wong Sumberjo. Gapan. Nah Sayyidina Umar biyen nyembah patung diwacakno mantra terus dipangan. Nek wong Sumberjo saiki ya akeh sing nyembah berhala tar kuwi. Kuwe tar kuwi lebu nek anake ulang tahun kuwi ambekan mane wong kene lho guaya wong atase penggaweane tandur. Anake diulang tauni tuku kuwe tar, cep-cepi lilin, dikepung ambek lincah-lincah terus ngono kae. Kuwi lak rawani mangan nek urung diwacakno mantra. Ya mantrane iki mantra sakti wong sak donya padha kok. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Iki pedes guyu. Malah nek cara kene mantrane sik kurang kok tambahin neh. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia ngono kuwi. Kurang mantep tambahin neh, tiup lilinya, tiup lilinya, tiup lilinya sekarang juga. Kurang tambahin neh, potong kuenya, potong kuenya. Kurang tambahin neh, emplok rotinya. Berarti wacana mantra kuwi terus dipangan. Niku ya ora wani ngrubah, jajal rubah mantrane. Aja panjang umurnya nang pendek umurnya, pendek umurnya atau menisan ngene, entek umurnya, entek umurnya. Ya lambe enem tapuki wong. Tiup lilinnya ya kudu ditiup, ora wani gawakno kipas angin. To lilinnya jabuti nang usep-usepno. Bu. Bu. Oh berarti wacana mantra terus dipangan. Ngene iki nek wong Sumberjo terus mikir, lho berarti ngono kuwi ra oleh. Aku ora ngomong ra oleh kok wek. Saya kasih perbandingan. Betapa lek jenengan anake ulang tahun dikei model ngono kuwi ada kemiripan dengan yang dilakukan Sayyidina Umar ketika masih jahiliyah. Ana sing mikir ngene neh, berarti kuwe tar kuwi haram. Aku ya ora ngomong haram kok wek. Selama bahan-bahannya halal, proses pembuatannya ya halal, sing digeblonjo duite ya halal, hukume ya halal. Apa to kuwe tari bahane? Kok glepung? Tepung. tepung. Yang is omahmu yang nongjeru alas tapi yo joket on disone ngono to. Tepung. Terus apa mana? Endok. Telor. Ya yang enggak ma itulah karena yang saya hadapi malam ini kan orang-orang hutan. Nggak main atau ngalas kok. Telur, mentega, gula, terus kowe kok uyah bareng kuwi. Mosok kowe tarasin iki ora perkara uyah kena umbelem kuwi. Pokoke bahane halal, carane gawe halal, duwe sing diki blonco halal hukume yo. Lah sing mboten pas, mboten tepak niku rituale iku lho, Bu. Ngapunten. Lek panjenengan tujuane niate tiru-tiru wong kono sing gak Islam kae, niku mangke panjenengan klebu dawuh man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Lah ben oleh piye? Yo niate dirubah. Kowe ora usah niat tiru-tiru kono, niati soda kok, ayo nyaut niati soda kok, berarti oleh oleh orang terima kue tar tambahi kue tir, kue ter, kue tur, kue tor kena tambahi masakan sing akeh sing enak. Lalu terus aja wacana mantra nebiye ben barokah undang no kiai. Meneng kowe mungkin ini ya dalam rangka golek no pasaran kiai kok. Duh, mangke lek jenengan undang no kiai kan terus mantrane mang diganti, ganti zikir, ayat Quran, diganti kalimat thayyibah, diganti donga. Undangan liyane ngelumpuk kiyaine rawuh, lungguh terus Al-Fatihah. Loh, sae napa sae? Sae napa sae? Sae napa sae? Wes nanti budalno nang kuburan. Masa ana kiai diundang acara ulang tahun kiai ini kalungan serban nyekeli tasbih kok terus melok lincak-lincak. Happy birthday to you. Ya kiai bento. Loh, niku Bu maksude metode yang dipakai oleh para pejuang agama di Nusantara khususnya tanah Jawa oleh ngepek atine masyarakat menyosialisasikan mensosialisasikan Islam di tengah-tengah umat dengan cara yang halus, proses akulturasi budaya, tradisi yang sudah mendarah mendaging tenggene masyarakat tidak dihilangkan secara frontal, tidak dihapus secara total, tapi dijarkan, dijarkan ya weh, dimbenkan, ya dibeno, aturane sing dirubah sesuai syariat Islam, sepanjang itu tidak menyimpang dari akidah, dinjarno, ritualnya yang diganti Islami. Aturane wae sing dirubah. Contoh paling gampang sering disampaikan kali Yai Hasyim. Kaya tradisi nyelameti wong mati kuwi lho, telung dinane, pitung dinane, patang puluh dinane, satus dinane. Mriki tasik nggih? NU tenanan berarti sampean. Nggih, niku asline wis dadi tradisi mulai mbiyen. Sak derenge Islam dugi mriki tradisine masyarakat wis ngono kuwi. Nek duwe keluarga mati kuwi terus diselameti telung dinane, pitung dinane, patang puluh dinane, satus dinane pendake, Bu. Bu. Keluargane sing kepaten kuwi masak-masak gawe sajen, ingkung macem-macem kok diaturno kaki danyang, nyai danyang, mbok sapa aku rung tau kenalan karo danyange. Engko dulure, keluargane, koncone, tangga-tanggane ngelumpuk Terus nek bengi melekan, telung dinane, pitung dinane, patang puluh dinane, ngono kuwi melekan. Lah ben betah melek jarene, terus suguhane tua, cukrek. Dadi melekane ambek yang gawe majelisan halaqah, cekelane yo kitab kuning, tapi tulisane ora Arab, pendol-pendol abang. Nah, terus dikeplek-keplek nani bongko kowe. Mun saiki le kadang-kadang saya eneng ngono kuwi lek eneng sing duwe gawe terus melekan karo kopek. Pak Kapolsek tau melok kok. Melok nangkep. Nah, begitu para wali rawuh beto agama Islam. Kuwi tradisi telung dinane, pitung dinane, pitung dinane, patang puluh dinane mboten diilangi. Engko nek diilangi ngamuk malahan wong Jawa, ora gelem nrimo Islam, tambah muring-muring misale haram kuwi, syirik kuwi, ra oleh kuwi, ngamuk. Wong Jawa ki wateke ngono. Ora kenek dipenging secara keras tambah ngamuk. Contone misale ya ana aturan ngene. Seluruh warga masyarakat Desa Sumberjo dilarang menjalankan sholat Jumatan. Yakin wong sak Sumberjo metu kabeh. Donggo pentungan, ana sing go arit, ana sing go bendu, kurang ajar sapa sing menging Jumatan. Ayo gerutuk. Padahal sing gerutuk-gerutuk iki ora tau Jumatan. Engkae wong teko ndongsong napa jokan kae. Mulane mboten dilarang secara total. Rapopo. Ambo wayah telung dinane pitung dinane masak yo tapi aja gawe sajen. Ora kok diaturno kanggo kaki danyang nyai danyang. Diganti sedekah, selametan, kirim donga. Melekane yo tetep kumpul-kumpul dulur, keluarga, tangga, apik kuwi ajang silaturahim. Kone ana problem, ana kasus, ana masalah, dengan kumpul-kumpul ngono ku dapat solusi, dapat jalan keluar, bisa cair persoalan. Tetep melekan, tapi suguhane ora tua, ora cukrek, ben betah melek ganti kopi. Lah sing ora doyan ya jahe, endi jahene? Apa teh? Lho sing asale sajen wi diwacakno mantra mantra mantra diganti dijukukno ayat-ayat Quran, diwacakno zikir, istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sholawat, kalimah-kalimah thayyibah diganti donga. Mergo asale ngombene tuwa ambek diganti la ilaha illallah la ilaha illallah kan mirip toh astagfirullah hal astagfirullah hal astagfirullah hal asale nyekeli kitab kuning dikeplek-keplekno kuwi ganti aja nyekeli kertu ganti cekeli tasbih diputer sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati sulastri sulastri subhanallah bihamdihi subhanallahi ladzim war subhanallah bihamdihi subhanallahi ladzim war lo ngeten iki mboten sembarangan mboten ngawur ana sing diconto sapa sinten melih yen mboten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dereng lahir niku ten Mekah rak sampun wonten tradisi tawaf ngubengi Ka'bah niku lho Bu. Mosok tawaf ngubengi gerdu. Lah zaman jahiliyah kuwi nek tawaf ngubengi Ka'bah ya ambek udo. Udo. Saiki ngono ya mbah kok. Ndahne wong lanang-lanang kuwi. Nek wong wedok nang ngarepe iso mencelat kena dongkrake tenan kok. Terus ambek maca mantra-mantra kuwi sing dipuja-puja ya brahala-brahala sing nang pinggire Ka'bah kuwi. Nah, begitu Kanjeng Nabi diangkat dari Rasul, terus tradisi tawaf itu tetap ora dihilangi. Carane sing dirubah, gak oleh udo, kudu nutup aurat. mboten maca mantra-mantra ngono kuwi. Ganti maca zikir, ayat Quran, kalimat thayyibah. Sing dipuja-puja sembah-sembah ora patung-patung berhala-berhala kuwi, ganti namung nyembah dateng Gusti Allah. Dibawa ke sini oleh para wali, leh ngislamne masyarakat, carane halus, mboten ngangge kekerasan. Masuknya Islam ke Indonesia tidak melalui kekerasan, tidak melalui perang. Kalaupun ada perang, itu bukan urusan agama. Perang-perang zaman biyen iki urusane rebutan kekuasaan. Nggih napa nggih? Wis to sampean rapate ngerti ya wis nyaut nggih nulu urusane ben cepet. Halo. Mangkane masyarakat terus seneng karo carane wali lah nyebarno agama Islam bil hikmah wal mau'izatil. Ya Allah, ya Allah. Ngene kok jere nggone santri. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau terpaksa debat wajadilhum billati hiya ahsan. Nganggo cara sing paling apik. Mboten sekedar nganggo cara sing apik, tapi nganggo cara sing paling apik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngeten. Belanda itu pernah menjajah di Indonesia, enggak sebentar loh waktune, 350 tahun lebih. Belanda menjajah Indonesia bukan hanya menjajah ekonomi, bukan hanya ingin merampas kekayaan alam Indonesia saja, tapi Belanda juga punya misi menyebarkan agama. Nanging para jamaah, mergo londo ini karo masyarakat kereng, dikongkon kerja paksa, gak dikeimangan, gak dibayari, mangkane agamane londo ora payu. Sing payu agama Islam, agama yang disebarkan oleh para wali. Karena para wali dalam menyebarkan agama Islam mengayomi umat dan tidak mengerengi, tidak memperkereng dalam berdakwah, sehingga hampir 90% masyarakat Indonesia iki malik grembyang sing asale ateis terus do ngrasuk agama Islam. Halo. Jenengan ning ngrungokke napa mboten? Niku sesuai petunjuke ayat Quran ingkang bil hikmah, dengan bijaksana. Ten tafsir-tafsir niku bil adillatil muhakkamah, dengan dalil-dalil yang dikokohkan, yang rasional, bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Ngangge hikmah, jare wong Jawa wicaksana, terus gawe pitutur sing sae. Ha nah, ngantos sak mangkin diteruske dening para kiai. Niku rintisane Al-Qur'an dibawa Rasulullah, diterusne kalih para wali ndugi mriki, saiki diterusne kalih para kiai. Mulane kiai kuwi rata-rata tamune akeh. Nek kiai tenanan mumpung rong dibantah kok. Kok tamune akeh? Ya nggih, ya mergo bil hikmah wal mau'idzatil hasanah kuwi. Nggon kawicaksanan, nggon pitutur sing sae. Tamune akeh, wong kabeh-kabeh do sambat. Menyen salah satu fungsine kiai iki nggo sambat-sambatan. Nyatane nggih. Halo. Waya apa pilkada ngene iki kiai yang nggo sambat-sambatan karo calon-calon kuwi. Ana wong anake rewel ya sambat kiai, ana wong bojone rewel ya sambat kiai, dagangane ora payu ya sambat kiai, duwe anak perawan wis tuwek urung payu ya sambat kiai, tandurane gering ya sambat kiai, utange urung lunas ya sambat. Kula niki rak jarang ten griya, Pak. Wong pancen penggaweanku wiritan, ya wirawiri turut ratan. Wong guyu padha karo ngenyek aku. Ambok aku ngene-ngene ndang ya sarjana. Artinya sarungan saja kemana-mana. Pancen kula niki ten pundi mawon ya sarungan, Pak Kapolsek. ono pesawat ya sarungan, liyane clononan kabeh ya ben ngaku sarjana kok. Sarungan saja kemana-mana. Mlebu mall gede sarungan kok. Isin, nyopo kok isin? Isis ya. Hanya nate kula mlebu mall gede sarungan. Nah, pegawai mall sing wedok kan ngono kae to, Pak. Seksi-seksi nang mulus-mulus orang jemburin-jemburin ngene iki. Pakaiane iki ya rata-rata ya full press body, ya melefet, ngafret, mentek, mentek. Ini bahasa Inggrisnya pakaian the pating brendul and the pating pecotot. Nah, aku nek ketok ngono kuwi kan ra betah. Ya ra betah ya pengen kok pengen mentelengi, pengen negur, nasihati, menawa iso berubah. Ya tak tegur, tak nasihati. Mbak, maaf Mbak ya. Maaf banget. Mbak pakaiannya kayak gini dilihat banyak orang apa enggak malu? Itu dia enggak jawab, malah balik bertanya. Maaf Pak ya, Bapak ke mall sarungan ini katoan apa enggak? Aku yo mbaten ya, cah iki kok yo ngerti ya. Kula niku jarang ten griya. Ngono kula tepak nang omah, Bu. Yo ana ae tamu sing pengen methuk. Nek tamu sing urusan njaluk jadwal pengajian wis urusane tim penjadwalan. Kula mboten nderek-nderek ngatur jadwal. Tapi nek sing urusan njaluk donga, njaluk syarat, yo ana ae. Kan yo kudu tak petuki. Tau ana ibu-ibu mara nyuwun donga. Donga napa, Bu? Bojo kula didongaaken nggih. Lah kenging napa? Bojo kula sampun seminggu dereng wangsul. Lah terus karepe pripun? Nggih tolong jenengan puter giling. Rumangsane aku iki selep apa. Ndekne lho ora ngerti wong lagek ditinggal bojone seminggu wis ngosek-ngosek. Nah aku dhewe pas ku ya lagek teko Sumatera 20 dina ra mulih. Tibae ya sik kuat bojoku. Membojoku tak tinggal 20 dina ora piye-piye. Lah wong iki lho lagek seminggu kok wis ngosek-ngosek. Tapi mergo njaluk syarat ya tak syarati, njaluk donga ya tak dongakno, wis kadung gawa gula. Mana ora tak turuti lah go balik muleh nggo gulane. Mandi ora urusane Gusti Allah. Sing penting kan oleh gula. Ya tahu eneng wong lanang kaya apa penting-penting ngono. Nyuwun donga iki, nyuwun ijazah. Damel napa to, Pak? Bojo kula cerewet iki. Nek kula njaluk donga sing kenek nggo bungkem cangkeme bojo. Dhek ora ngerti wong aku dhewe lagek berarti celatu bojoku. Tapi ya tak turuti ae, gampang Pak, yo ana donga bungkeman kuwi. Carane ngene. Enteni nek bojomu turu. Sing paling apike nek turune rondok mangap. Nyangku terus wacakno donga iki sebulno cangkeme. Donga bungkeman. Bojomu sapa jenenge? Sriyati. Ha wis enteni bojomu turu, sing apike nek rondok mangap. Wacakno donga iki no pinggire. Bismillahirrahmanirrahim. Cilika cilikem. Bumi mengo. Cangkeme Sriyati mingkem. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nang sebulno cangkeme. Beres. Kuwi kok ana wong lanang ketek metu wenteng jelas bojone cerewet. Coba tak balene, Pak, engko praktekno, Pak. Salahe milih bojo ora gelem ati-ati. Bojomu cerewet mergo bojomu lambene tipis. Wong wedok iki katik lambene tipis, janggute nyatis, cap cerewet. Apa meneh ketambahan gulune ndek. Kowe kesenggol saiki sledot sledot sledot. Kowe rungokno wis sing urung rabi. Nek rabi golek sing gulune dawa ya. Banyak. Kurang dawa ya jerapah. Donga iki ora oleh ditulis, Pak. Nek ditulis ora mandi. Kudu diapalno. Ya enteni nek bojomu turu. sing apik rondok mangap turune. Ini diereki no pinggire wacakno donga iki. Sapa jenenge bojomu? Bismillahirrahmanirrahim. Ciliko cilikem. Bumi mengo cangkeme. Sapa bojomu? Rondiah mingkem. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebul cangkeme. Ibu siap-siap nggih. Terutama sing rumangsa cerewet-cerewet kuwi. Mengko bengi jelas langsung disuwuk karo bojomu. Ya tapi nek wong wedok cerdas ya pasang jebakan. Awat-awat turu padahal asline ya ora, wis ngerti sing lanang ngancam apa nyuwuk. Ndeke ya awat-awat turu ambek ngorok mangap-mangap. Sing lanang ngincing-nginceng iki tambah digiyet nek ngorok. Nah sing lanang ya tanek iki wisan iki. Yes. Aman beraksi. Jere sing wedok ya ndang reneo. Apa nyuwuk to tak enteni bro. Yang lanang mlaku mek jinjit-jinjit bareng tok pinggire jlek langsung dipraktekno bismillahirrahmanirrahim. Ciliko cilikem. Nah sing wedok ya kudu guyu asline. Tapi ya dimpet to. Bareng apa disebul sing wedok melek wek. Ora mandi. Alah menengok kowe ora melok nyangoni cerewet. Ngene. Bil hikmah wal mauidzatil hasanah. Mula terus wong-wong do seneng. Para wali niku nggih nek ngumpulno masyarakat sing urung Islam, kowe ora ditakoki agamamu apa? Ora, wong agamane jelas urung Islam kok. Sing ditakokno iki masalahmu apa? Kebutuhanmu apa? Lah kok masalahe digolekno jalan keluar. Digolekno solusi. Lah kok kebutuhane dibantu, dicukupi. Allahumma shalli ala Muhammad. Dadi ngumpulno masyarakat ngene iki karo para wali ora ditakoni agamamu apa? Soale agamane jelas urung Islam. Ana sing ateis ora kenal agama, ana sing sek Hindu, Buddha, ana sing klenik. Klenek iki ya bangsane Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Etan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Pojokan, Mak Lampir, Nini Pelet, Grandong, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sing ditakokno iki, no kene ana masalah apa? Ngono. Ngapunten Kanjeng Sunan, mriki niku angel udan, garing kabeh, ora iso tandur, ora iso icir-icir. Nyuwun enggal nang udan ngono lho Kanjeng Sunan. Oh ngono, ayo ndonga bareng-bareng njaluk udan nang gone pangeran sing bener, pangeran sing wajib disembah lan ditaati, asmane Gusti Allah. Akhire sunane iki ndonga njaluk udan. Tandung tandek tansus. Tanpa mendung, tanpa bledek, tanpa lesus. Resu-resu udano sing deres. Langsung udan taweres. Nah, sing maca donga wali ya beda karo cangkemmu. Nganggo metode basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Senengno. Aja mbok ancam wedi mlayu kabeh. Gampangno, aja mbok angel-angel. Ini termasuk pertimbangan saya. Saya kalau ceramah itu tak kasih humor-humor seger. Ya walaupun ana sing ora seneng, kadang ya ana sing ngelokno, nggitmu nang kabeh seneng ngono ya ora. Oh yang kaseni ya banyak juga yang mengenyek. Ku lho ceramah model opo, ngaji cap opo, mek goyon. Karena mereka enggak bisa menangkap makna yang terkandung dalam humor yang saya sampaikan. Terus tak titeni rata-rata sing ngelokno, sing ngenyek, asline pengen tiru tapi ra godak. Kalah laris ngono lho. Wong saiki nyatane kabeh-kabeh ya do tiru metodeku kok. Ora ngandel ya wis. Sing dicepno pertama apa? Iman. 13 tahun fase dakwah di Makkah itu misi utamanya akan membangun iman, mengokohkan akidah karena ini pondasi. Coba diteliti. Ayat-ayat Quran yang diturunkan di Makkah biasa disebut ayat Makkiyah, itu orientasi pembahasannya ya soal iman, soal akidah. Contohnya jus amma, jus telung puluh niku bu nggih. Angka sing ngapal mungkin ini jus telung puluh, tapi nek telung puluh jus ya mbah. Niku 95% ayat makiyah. Mulane sing dibahas ya soal iman, soal akidah. Bu. Bu. Iman niku paling penting, wong cerdas niku wong sing iman. Karena orang beriman itu mampu mengolah hidupnya di dunia yang sekejap dan sesaat untuk hidup di akhirat yang abadi selamanya. Hidup bukan hanya sekedar untuk hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itulah yang untuk hidup. Iki kudu tak baleni soalnya sing tak omongi wong yo ora patek cerdas. Rungokno wae aja ribut ngemiki anakmu ngono kuwi. Wong ngaji ampe ngene ngene. Tak baleni mengolah hidup di dunia yang sesaat dan sekejap untuk hidup di akhirat yang abadi selamanya. Hidup bukan hanya sekedar untuk hidup. Nek hidup hanya sekedar untuk hidup, kuwi jenenge urip-uripan. Tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itulah yang untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, tapi justru mati itu merupakan awal dari cerita hidup yang sesungguhnya. Oleh karena itu, enggak usah takut mati. Ayo nyaut sampean sing muni mati ngono, sing gak melok nyaut mati dhisik. Jangan takut, kurang banter. Nek sampean gak semangat, aku ngajinya ini dilu ae. Tak tinggal ngaleh. Apa ngene? Bareng ngene napa wasari aku. Jangan takut, jangan lupakan. Lho, lak alon neh to. Sing ra melok nyaut mati, tak dongakno mati sik. Jangan takut, jangan lupakan, jangan cari. Tapi rindukan, bu, bu, jangan lupakan, selalu ingat pesannya Nabi, jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Baleni, siapa ngomong matamu dhewe mau? Begitu dituturi api-api kok tak baleni, tak baleni. Jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Yo matamu barang. Ae matamu yo yo. Lha kene iki rawani no, matamu barang yo yo. Nah, yo mataku barang kok. Lha piye to bro, mosok di pelupuk bokongmu ngono. Aja gampang-gampang nesu dadi wong ngono. Artinya begini. Kowe rasa ngono wae, entek-enteki rokok. Jadikan dunia di tanganmu. Jangan kau taruh dunia di hatimu tapi cukup di tanganmu. Kalau dunia ditaruh di tangan, akhirnya ora eman. Maknane begitu nampa culno neh, begitu nrimo kekno wong neh, begitu oleh bagi-bagi neh. Wong cuma no tangan no, apa mbok gegem ya ora ngarah kamot. Ra paham ya wis. Wong cuma no tangan no. Halo. Baleni tak baleni. Donya iki mek nek mek didelekno tangan, begitu oleh ya dibagi-bagi neh, begitu nampa ya titokno neh, begitu nrimo diculno neh, apa didelek tangan neh digegem ya ora kamot wong tanganmu sakmene. Tapi kalau dimasukkan ke hati, kamot. Hati manusia itu lebih luas daripada samudra, bahkan lebih luas daripada jagat raya. Apa masalahe wong sak meneh kae mloroki aku kabeh kok. Jangan kau taruh dunia di hati. Nyaut zaman sing muni hati ngono ya. Kalau dunia ditaruh di hati, akibatnya ketika memiliki kekayaan dunia yang banyak merasa tinggi. Kalau kekayaan dunianya cuma sedikit jadi berkecil. Melihat orang lain yang punya kekayaan dunia banyak, iri, sakit, ingin mendapatkan kekayaan dunia tapi gak kesampaian, patah. Karena salahnya dia, dunia ditaruh dalam wes kowe penak karek hati. Dadi nengko hubbud dunia kedonyan. Itu kata Rasulullah, hubbud dunia sukul li khotiatin, terlalu cinta dunia itu pangkal dari semua kesalahan. Bu. Jawab nggih? Embo. Wong nek wis kedonyan mesti dine elek. Dijawab, kapan gak dijawab langsung tak tinggal ngaleh. Jenengan nate susah napa mboten? Nate sumpek napa mboten? Nate bingung napa mboten? Mesti kuwi perkara donya. Ya sing urut to ngomongi sing urut. Ya bar nguyah cewek, bar cewek katok aneh terus wudu. Nang salat-salat dalu ngono lho Bapak Ibu. Najan rong rakaat, syukur iso tahajud 8 rakaat tambah witir 3 rakaat. Sing istiqomah. Itu enggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Berarti penting banget. Jo kaget Kanjeng Nabi didadekno afdhalul khalqi ajmain, paling utama-utamane kabeh makhluk. Kalau sampean pengen kecipratan kemuliaane, ayo latihan. Dikulinakno. Abot-abot dipeksa. Salat dalu. Halo. Halo. Lho merengeti Maulid Nabi niku yo berupaya untuk meneladani, nyontoh kelakuannya Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes ngono, pokoknya sholat dalu. Ciri orang sholih sholihah itu istiqomah lek sholat dalu. Bu, bu, bapak lek ndablek turune ya sampeyan sing gugah. Bapak yang ngono lek sing wedok ndablek turune ya sampeyan sing gugah. Akhirnya kok gugah-gugahan. Wong wedok kok jak wudu aras-arasan pak, nek perlu digendong. Pokoknya bojomu gak lemu-lemu. Wes nomor loro. Jangan tinggalkan masjid terutama di waktu subuh. Sebelum melangkah kemana-mana, langkahkan dulu kaki kita ke masjid, karena masjid itu pusat keberkahan. Kenapa masjid? Karena masjid itu pusat keberkahan. Kanjeng Nabi ngendika, api-apie panggonan tentunya iki masjid, elek-elee panggonan tentunya iki pasar. Ayo nyaut, gak nyaut tinggal mulai. Api-apie panggonan tentunya iki apa? Elek-elee panggonan tentunya iki apa? Nah, pengen niteni wong api apa wong elek gampang. Ono wong nang sergap sapa masjid tandane wong api, kecuali ngene-ngene iki sapa masjid soalnya apa nyolong sandal. Bu, iki bicara dalam skala umum, rungokno, nyaut. Api-api panggonan nendonya iki apa? Elek-elek panggonan nendonya iki apa? Ana wong kok sregep saba masjid berarti wong. Ana wong kok sregep no pasar ku tandane wong. Ha wong Sumberjo akeh ndi sing sregep no masjid karo sregep no pasar? Berarti wong Sumberjo akeh ndi sing apik karo sing elek? Wong apik ngono-ngono kuwi to potongane. Kenapa harus subuh? Karena subuh itu awal dari hari-hari yang akan kita jalani. Mengawali hari dengan melangkah ke masjid, insya Allah langkah-langkah hidup kita berikutnya akan penuh keselamatan, barokah dan ridha Allah. Bu, ben pada menengesek ben dipikir. Sholat subuh, sholat isya itu jadi barometer keimanan. Wong iki kepengen ngukur keimanane delok sholat isya karo sholat subuhe. Nek sholat isya karo subuh kok enteng, semangat, gelem jamaah, tandane mukmin sejati. Dijak sholat isya karo subuh kok aras-arasan, wegah, diundur-undur, ditunda-tunda. Engko ae, engko ae, engko sik, engko sik, engko sik, engko ae, engko sik, engko sik, engko ae, engko sik, engko sik, engko ae, engko ae, engko ae, engko sik. Kuwi berarti ya rondok mukmin, rondok munafik alias mukmin campur munafik. Wis ora usah biji wong liya dibiji awake dhewe-dhewe. Awake dhewe iki lho nek dijak sholat isya karo subuh semangat ora aras-arasan ngono ae wis. Halo. Halo.

Wengko sak nganggo lipstik, pakai eyeshadow, pakai blush on, pakai maskara. Bareng ngono dolanan HP. Sing WA, sing inbox, sing Instagram, terus selfie. Klok. Klok. HP-ne diselehna terus tangane dadang. Terus acting. Kayane bojone mlo pira. Penggaweane ngedos kuli bangunan. Dhuwit dirimu mbok entek nunggu tuku paketan ngono kuwi lho. Mulane delok bojone kuru-kuru ngono. Lek budal mulai pitik urung nelek. Awake lho sampe meling-meling kaya plastik kresek nek lengo kletik ngono. Kowe kok mentolo yuyu kowe. Aku jembren wong kok saiki kok. Ada orang cocok lho. Kowe aja guyang-guyu kowe ngene iki bojone meneng omah ya Facebookan. Wong kowe mbok ewange ngeplaki rebana mbok wange nutuki ngene iki lho. Iki lek oleh piro terus mbok bagi cah piro iki. Nang terus temok piro. Ngentuk omah bojone gorene. Enggak kudu ngidoni ndek wedokan model ngono. Mulane Bu sampean sing salat duha ning omah. Padha wae mbek bojoku. Lah rene maju rene kowe. Kebunyai mbok padhono karo wedokanmu ya seje kok. Kowe iki amukan kowe iki. Ape ngaleh? Jenengan sing salat duha karo ndongakno ya Allah Gusti panjenengan paringi slamet sak tindak lampahi bojo kula panjenengan reksa saking sedaya rubeda panjenengan paringi rezeki ingkang halal barokah bojomu slamet mbok digodho karo begenggek ya aman ndongamu ki nyetrum mas-mas barang baru mas orisinil. Mergo mbok dongakno nyetrum bojomu langsung takbir. Allahu Akbar. Uproke mlewayu. Hane we bojomu lunga lho sampean terus gedabrus nanggo ngrasani ilang bojone. Wes pokoke aku ngelingno kuwi. Terus nomor lah. Nomor nomor 5. Ya, nomor telu tambah loro. Bersedekah setiap hari. Rasulullah itu setiap hari bersedekah. Bahkan Kanjeng Nabi sare, Pak. Grayang-grayang sak kok sik ana duwite, mboten saged sare. Dadi turu kok grayangi sak kok ana duwe. Ya Allah, iki kok ana duwe urung tak sedakono. Lah nek aku engko iki mati terus sik duwe tanggungan duwe iki terus piye hisape? Dadi ape turu nang grayang-grayang sak kok eneng duwe, ra iso turu. Padha karo wong kene. Bapak-bapak iki turu terus grayang isa ora ning duwike mikir ra duwe mesti ra iso turu. Sesuk jelas dicelathu ya aku ngono. Mosale awane wis bar, wis entek kabeh. Aku ape blonjono ngene toko ngarep ya isin ngutang sing dhisik kaya urung tak bayari. Wong kowe iki ya dadi wong lanang ya ora tanggung jawab belas ngono modele. Kenane kae kalungku gelangku didol ge modal nyambut gawe jerene wis oleh duwe ape dibalekno sampe saiki ya urung dibalekno. Ngene iki aku nek kumpulan karo wong-wong ngono ku ya isin. Wong lanang ambek wong wedok ana ora padha. Lho iki dadi wong lanang kok njaluk menange di wong rumah tangga ku ya ora ngono. Kowe iki apa mikir wong wedok iku urusane ra karo kewarnake anak kowe mosok tau melok ngurusi. Sapa sing ngurusi anake gak aku wong wedok. Dadi sing lanang ape mapan turu matane ketap kedhep. Bu, orang yang ahli sedekah itu dijaga malaikat dan didoakan oleh malaikat. Allahumma ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak ini ganti yang lebih banyak dan lebih baik. Maka jangan heran orang yang ahli infak itu hartanya pasti bertambah, pasti bertambah, pasti bertambah. Mungkin bertambah jumlahnya, mungkin bertambah barokahnya, mungkin bertambah kualitasnya. Yang jelas pasti bertambah, bisa bertambah jumlahnya, tambah akeh, bisa bertambah barokahnya, bisa bertambah kualitasnya. Jok kaget, wong sing ahli sedekah tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih. Ora ana critane wong sugih dadi kere gara-gara sedekah. Ora ana critane wong sugih entek donyane gara-gara digawe infak. Leres? Leres. Ya, tapi nyatane kowe kok abot. Masalahe mboten iman. Ini masalah iman. Tak baleni. Kuwi gak masalah iman, tapi masalah iman. Asline sampean ora patek ngandel nek Gusti Allah ndelok. Asline sampean ora patek ngandel kalau Allah melihat, kalau Allah memperhatikan. Kok umpama sampean percaya bahwa setiap gerak sampean diperhatikan oleh Allah, ora mentolo wae apa sedekah sithik. Halo. Misalnya ya, iki kanggo TPQ apa kanggo masjid, terus ana panitia keliling, nggawa kardus, narik sumbangan, infak. Sampean nyenggo duit, ya ana sing 100.000, ana sing 50.000, ana sing 20.000 duit sampean kuwi. Nah, terus panitiane keliling, kira-kira sing mbok cemplongno kardus pira? 20.000. Ya, ya, ya. Rumah saku pilihane kok mok 3 to ya. 100.000, 50.000, 20.000 duitmu kuwi. Lah terus ana panitia keliling gawa kardus sing mbok cemplongno pira? 20.000. Lah 20.000 kuwi duwe mloro, sing sitok duwe anyar gres, sing sitok duwe lencu, sing mbok cemplongno sing ndi? Kaya raimu. Itulah kita. Kuwi ora perkara iman kuwi sakjane, perkara iman. Iman kita yang meragukan. Sampeyan iki gak percaya nek Gusti Allah kuwi memperhatikan. Umpama sampeyan yakin percaya nek Gusti Allah melihat, iki didelok Gusti Allah, maksud aku kok mek ngekeki 20.000. Saya ngene lho Bu, misale wis, contoh ya. Ana wong ngemis nang omahe sampeyan. Terus pas Kyai Hasyim ya namu ning omahe sampeyan. Ya Hasyim nganjir nang pinggire sampeyan. Terus eneng wong ngemis, sampeyan apa ngekeki 1000 lho rai mesti sen sampeyan. Ya ya didelok Kyai Hasyim aku mek ngekeki 1000 mesti aku diarani medhit engko. Akhirnya mbah 10.000 mbah piro. Niku padahal lagi didelok Kyai Hasyim. Lah nek sampean yakin didelok Gusti Allah, diawasi Allah, Gusti Allah ngerti. Ora mentolo, kowe ape sedekah sithik mesti isin kowe. Nek kok mentolo sedekah sithik, wong kowe ora yakin kok. Kowe ora yakin nek Gusti Allah kuwi masih, ora yakin kalau Allah memperhatikan. Mulane ya iso ya mentolo ngekeki sithik. Paham karepmu, ora paham karepmu. Kalau dihadapkan pilihan donya ya ora iman blas ngetokno duit. Mulane kula sering matur duit 50.000 nek digon nggone toko, digon nggone pasar. Saithik kuwi, ya 50.000 iki oleh apa? Tapi nek petuk kotak amal, 50.000 malah dadi gawedi. Wong tok omah niku buka dompet 50.000-ne kok ora ono. Astagfirullahalazim. Kleru 50.000 sing tak lebokno mong. Lho gara-gara ngono lho sampe masuk angin 2 minggu. Mergo dianggep gede. Coba padha-padha nyekel duit 50.000 sampean saiki. Dihadapkan pada donya karo akhirat. Nyekel duit 50.000, ana ndangdutan. Ki artise api-api, bangsane Via Valen. Nela Karisma. Tasya Rosmala. Jihan Audi, anak buahku kabeh kuwi. Sing lanang ya Geri Mahesa. Wasik. Ye obro. Goyang dong. Tiketnya 50.000. Nah, sing situ pengajian, sing ceramah Anwar Zahid. Tiketnya yo 50.000. Ayo duitmu 50.000 ya, mbuke pengajian apa dangdutan? Ngene iki gak kurang ajar apa jenenge? Yo ngono kuwi. Makanya iki lewe sak jam setengah wesan. Bersedekah setiap hari latihan ora kudu akeh se one day 1000 sedina 1000 nek kaboten ya sedina 1000 sedina 1000 sedina 1000 engko sak wulan dadi 30.000 to engko nek wis merasakan lazate iso sedina 5.000 sedina 5.000 sedina 5.000 sampeyan nek wis ngrasakno nikmate kurangen ngono kuwi iso sedina 10.000 sedina 10.000 sedina 10.000 nek wis ngrasakno nikmate sedina 100.000 sedina 100.000 sedina 100.000 iki kiai ngajak kere iki ngajak sugih nek mbok kono ngono ku donyamu ora ngarah entek tambah akeh ora ngarah cilik tambah gede rasa gadek cangkeme kiai kok eneng wong desa takono dikurangi kok tambah gede. Endi-endi nek dikurangi iki ya tambah cilik, dilongi kok tambah gede. Neneng lho cah sunat kuwi. Entah sunat yang asline barang yo cilik mengkeret, disunat kaya diketok dilongi. Bar kuwi tambah cilik. Ya ora yo ndelondeng koteng-koteng iso. Gawentelo gentelo. Duitmu yo ngono kuwi gambarane. Lho ngene iki ana sing bantah. Lah kuwi sing ngoceh kuwi nglakoni to rawi. Kowe dolan apa ndokku kowe nek ra ngandel. Eh Cak Masruh iki yo gelek dolan nanggonku. Lah kula katik ra ngandel. Lah aku genane 1000 cah yatim. Entah sitoke piro ya 200-250 kuwi. Yo yo mundak terus tambah terus. Mbok arane pamer ra popo wong memang kowe tak pameri. Timbangane kowe tak mbok goreng neh ngono kuwi. Ya mben to. Wong tak delok omahe le apik-apik le masjid tak trimo ngene dapurane ngene kaya ya. Ya ora ngenyek kok ya isin cara aku ngono kuwi. Bangunan ngene iki ya kurang megah. Kowe gunane ndek Kapolsek bareng apa enggak nggo jaluki sumbangan. Wong Gusti Allah iki wis jamin kok. Wong kula mbiyen anak kula sik 100. Ya sakmono kuwi anak kula sik 50. Saiki wis 400 lebih. Yo ana-ana ae. Ora tambah entek, tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh. Nah, kita beli duk tuh ya. Memang kene ya jalan ini usungi rono kabeh. Orang ngarah kaliren. Orang ngarah tak tarik kon bayar, usung bayari Gusti Allah. Tapi yang melalui ngene iki lewat. Lah kula lamun matur kula mek diliwati tok sing bandani wong sak Indonesia. Asline kula mau diliwati tok sing bandani wong sak Indonesia. Tak ge ngono-ngono kuwi ya aku. Hoi. Tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh. Orang ngarah dadi kere, orang ngarah dadi melarat. Ngono. Mangane wong-wong yo kaget, nggih mulutan yo apa lek ngarani santunan 1000 yatim bareng wali ben teko Jakarta. Wali tenanan nek kowe kan wali murid kowe. Ini wali ben tenanan kuwi, bengine yo wayangan. Antik kula ni ben wong sing ra seneng ya ben sak kula menunjukkan semangat nasionalisme kebinekaan yang sekarang mulai agak punah tak tumbuhkan bocah-bocah tak tampilno kreasi tari-tarian tari daerah teko Sumatera tari daerah teko ndi ngono kiai-kiai ra seneng ya wis aku seneng wek aku wis ra patek ngurusi ngono-ngono kuwi ya saiki wayahe kembali menguatkan semangat nasionalisme dikemas dibingkai dalam kemasan agama wis nah itu juga iku mau sing bil hikmah wal mau'idatil hasanah metodenya merangkul sekarang mulai terkikis oleh perangai dakwah yang keras mengancam menakutkan akhirnya wong malah gak simpatik wis nyun pangapunten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.